Baik. Nah, setelah kita mendengar uraian tentang telaga ini, maka seorang muslim hanya menjalani sebab-sebab yang menyebabkan dia bisa termasuk dari orang-orang yang minum dari telaga ini. Yang pertama, jangan membuat perkara baru dalam agama. Jangan membuat perkara baru dalam agama. Kemudian yang kedua, hendaknya dia membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari menipu kaum muslimin, benci kepada kaum muslimin, atau benci kepada pilihan umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam hadis dikatakan al-mar'u ma'a man ahabba, orang yang bersama orang yang dicintai. Kalau cinta bersama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan bersama mereka. Nah, kemudian yang ketiga, hendaknya menjauhkan dirinya dari membuat kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang itu berusaha untuk menjauhi dosa besar dan dosa secara umum dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab para ulama menyebutkan hal ini sebab hadis Nabi, inna kala tajri ma ahdathu ba'daka, kamu tidak tahu apa yang mereka buat setelahmu. Jadi sifat itu cakup seluruh yang disebutkan itu tadi. Maka hendaknya setiap muslim usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, dan jalani sebab-sebab yang kita sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua bagi orang-orang yang dimuliakan minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlindung kepada Allah termasuk dari orang-orang yang diusir dari telaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan rahmatnya minum dari telaga beliau. Siapa yang minum darinya, kita akan tahu sama lamanya kita berlindung dari Allah. Kemudian kita berlindung dalam poin yang ke-21, iman di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muzdirin al-qatilin di hari kiamat. Dan beriman tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berdosa, al-qatilin, orang-orang yang bersalah di hari kiamat, pada hari kiamat. Wa ala sirat, dan juga syafaat beliau di atas sirat, di atas jembatan. Wa yukhrijuhum yawmi jahannam, dan mengeluarkan mereka dari perut neraka jahannam. Wa ma min nabiyyin illa wa lahu syafa'ah, illa lahu syafa'ah. Tidak seorang nabi pun kecuali dia mempunyai syafa'ah. Maka dzalika as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Di tempat yang dibaca wakadah di kesidikun wasyuhada'u wassalihun. Dan demikian pula as-siddiqun, orang-orang yang siddiq. Nah, yang terpercaya dan membenarkan apa-apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Wasyuhada dan para syuhada, wassalihun dan orang-orang yang salih, mereka juga mendapatkan kemuliaan untuk memberi syafaat. Walillahi ba'da dhalika tafaddulun katsir, dan bagi Allah setelah itu keutamaan yang sangat banyak. Biman yasha, pada siapa yang Allah kehendaki. Wal khuruj minan nari ba'da ma ihtaraqu wa saru qahama, jadi bagi kita harus beriman tentang adanya nanti yang keluar dari neraka setelah mereka terbakar dan sudah menjadi arang. Dalam poin ini penjelasan tentang keimanan terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan syafaat itu arti secara bahasa dari kalimat asy-syafa'. Asy-syafa' lawan dari ganjil. Lawan ganjil apa? Genap. Sesuatu kalau punya pasangan, dia namanya syafa'. Punya pasangan. Dikatakan syafa'ah Orang yang meminta, dia minta kepada orang yang meminta kepadanya, maka seakan-akan dia berdua. Maka dikatakan syafaat. Pahami? Nah, nah hakikatnya yang dua dalam secara bahasa yaitu meminta. Syafaat meminta kepada yang masyfu' lahu dalam satu hayat atau apa yang dia butuhkan. Nah, ini makna secara bahasa. Secara istilah, syafaat itu adalah nama umum mencakup seluruh doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa pada hari kiamat, seluruh syafaat. Di mana saja pada hari kiamat Nabi berdoa, Nabi umat untuk umatnya secara umum atau khusus, maka itu adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Paham? Jadi dari lagi syafaat secara istilah adalah nama umum yang mencakup seluruh doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya pada hari kiamat. Maka setiap dia berdoa pada hari kiamat itu adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ahli sunnah menetapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa jenis syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada nak yang menjelaskan tentang syafaat tersebut. Ya. Ada nas yang menjelaskan tentang syafaat tersebut. Kita akan menerangkan secara rinci sekarang beberapa jenis syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian para ulama menghitung Nabi untuk memiliki syafaat. Bagian lain menghitung 8 syafaat. Yang menghitung 7 sebenarnya tidak berbeda dengan menghitung 8. Bab yang menghitung 7 pada satu poinnya dia bagi 2. Dia bagi 2, menjadi 8. Bagi itu kita detailkan. Kita hitung syafaat Rasulullah itu ada 8. Yang pertama adalah syafaat al-Uthman. Syafaat al-Uthman, syafaat yang paling besar, paling umumnya. Yaitu dalam syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ahli maut. Ahli maut, ketika seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan yang mengerikan. Ketika matahari mendekat dari kepala, ya, hanya sejarah 1 mil, dan setiap manusia berkeringat-keringat kadar amalannya, dan satu hari di maut itu lamanya seperti 50 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala murka, dia satu murka, dia pernah murka sebelumnya. Seperti itu. Sehingga para nabi dan para rasul ucapannya ketika didatangi oleh manusia supaya mempercepat hisab, ucapan nabi dan para rasul waktu itu nafsi nafsi, diri diri. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya dia yang bersyafaat. Dari itu dikatakan syafaat al-Uthman. Dan ini syafaat khusus untuk Nabi tidak diberikan kepada seorang Nabi pun selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka contoh sendiri bagaimana umat datang kepada Nabi Adam, kemudian datang kepada Nabi Nuh, kemudian setelah itu datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semuanya tidak. Hanya berkata diri sendiri. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Analah. Saya yang memiliki itu, saya yang memiliki itu. Maka pergi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau tersungkur sujud di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Beliau terangkan, maka waktu itu saya memuji Allah dengan pujian-pujian yang dibuka untukku. Jadi beliau waktu itu tiba-tiba mampu memuji Allah dengan pujian yang saat ini kata Nabi saya tidak pandai mengucapkan. Itu saat ini saya tidak pandai mengucapkan. Nah, maka ketika itu setelah Rasulullah memberikan pujian, maka dikatakan dia Muhammad. Irfa ra'atak. Wasal tu'fa. Wasfa syafa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah kamu akan diberi. Berilah syafaat untuk apa itu? Berilah syafaat untuk apa itu? Nah, artilah syafaat Uthman. Nabi memohon kepada Allah supaya dipercepat hisabnya manusia. Hisabnya manusia dipercepat. Ini syafaat yang pertama yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaat yang kedua. Syafaat yang kedua adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sekelompok orang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Syafaat Nabi kepada sekelompok orang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Para ulama berdalilkan bentuk jenis syafaat ini dengan hadis Mustasyar dan Nasyar. Ketika dia berkata, ya Rasulullah, doakan saya, supaya saya termasuk mereka. Kata Nabi Anta Minta. Kita jadikan, nanti akan dilakukan selalu dari mereka. Nah. Baik. Ini yang kedua. Kemudian jenis syafaat yang ketiga, yaitu syafaat Rasulullah SAW untuk penduduk surga. Syafaat Rasulullah SAW untuk penduduk surga sehingga lebih ditinggikan lagi derajatnya. Jadi penduduk surga ditinggikan lagi derajatnya. Nah, ditambah derajatnya sehingga lebih tinggi naik ke surga. Mak surga itu berderajat, bertingkat-tingkat. Sehingga amalan seorang hamba. Ya. Kemudian syafaat yang keempat adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib. Syafaat Rasulullah untuk pamannya Abu Talib sehingga diringankan untuknya siksaan. Sehingga diringankan untuknya siksaan. Dan Abu Talib adalah penghuni neraka yang kekal dalam neraka dan mendapatkan siksaan yang paling ringan. Itu pun siksaan yang paling ringan, dia menyangka bahwa dia adalah paling berat siksaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa siksaannya itu? Panaskan rontak. Nah, dari api dimasukkan ke dalamnya kakinya, maka menjadilah sisi kepalanya. Nah, ini siksaan yang paling ringan dalam neraka. Kira-kira bagaimana siksaan yang dia dapat? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ketua dari api neraka. Ini syafaat yang ke berapa? Entahlah. Empat jenis syafaat ini tidak diingkari oleh ahli bidah, tidak ada yang mengingkari. Jadi kalangan ahli bidah. Empat jenis syafaat berikutnya, ini yang terdapat jenis pengingkaran terhadap ahli bidah. Ini empat jenis syafaat berikutnya yang akan disebut tersebut bersama oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Baik. Ya. Baik, yang kelima, syafaat yang kelima, yaitu syafaat Rasulullah SAW terhadap pelaku dosa besar. Terhadap pelaku dosa besar. Dan tentang pelaku dosa besar, itu ada dua syafaatnya, tapi di sini kelima dan kenal. Bagaimana itu? Ada pelaku dosa besar, antara timbangan kebaikan dan kejelekannya lebih banyak. Artinya kalau kejelekannya lebih banyak kemana arahnya? Ke dalam berat. Dan begitu ya. Maka dia siapa Rasulullah SAW, dia pun diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ditinggikan kebaikannya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat yang kelima. Jenis yang keenam, pelaku dosa besar sudah masuk di dalam neraka. Sudah masuk dalam neraka. Kemudian Nabi memberi syafaat, kemudian setelah itu dia keluar dari neraka. Ini yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, syafaat di ahli kalai di umat. Syafaatku untuk orang yang berbuat dosa besar dari umat. Syafaat juga didapatkan oleh orang yang berbuat dosa besar dari umat. Baik, ini syafaat jadi sirku senang. Ini yang dicari oleh ahli bidah dari kalangan الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة تنجلا فيها خوارج فرع يرفض السلطة فأكد إلى ذلك لا يتبع البرنسيب من الخوارج karena itu tidak pantas dikatakan dia keluar lagi dari neraka. Jadi itu prinsipnya Khawarij sehingga dia mengingkari syafaat. Padahal Mu'tazilah prinsipnya apa? Pelaku dosa besar di manzilah bina manzilah lain. Dalam satu kedudukan antara dua kedudukan. Antara iman dan kekufuran, antara iman dan kekufuran. Jadi bukan kafir, bukan kurang muslim. Karena itu kalau dikatakan dari neraka dikeluarkan, bertentangan dengan prinsip mereka, karena itu mereka mencari. Demikian namun tidak, dari dulu. Bikin dulu kesimpulan-kesimpulan. Bikin kesimpulan-kesimpulan. Setelah buat kesimpulan, baru cari lagi. Baru cari lagi. Maka kalau tidak dapat lagi, atau ada lagi yang mengisi kesimpulannya, langsung ditolak. Langsung ditolak. Wallahul musta'an. Jadi juga mirip perbuatan sebagian orang, ya, kerjanya berbuat dahulu, dan setelah berbuat baru cari apa dan ulama. Nah, ini dari perkara-perkara yang bercerah hendaknya setiap salafi menyayang hal yang seperti ini. Kita di sini untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Itu asal prinsip kita. Allah minta syafaat yang ke-7. Syafaat yang ke-7 itu adalah syafaat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu kaum dan kepada kelompok orang yang kebaikan dan kejelekannya seimbang sehingga mereka berada di Al-Araf, berada di Al-Araf, Al-Araf antara surga dan neraka. Maka Nabi memberi syafaat sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syafaat yang ke-8 yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melewati jembatan. Nah, di Arafat al-Qiyamah dia berdiri di akhirat dan berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Dia ketiba ke surga, maka Nabi itu syafaat dari penduduk surga masuk ke dalam surga. Itu dia terhitung syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kayaknya tadi ada satu poin dari apa namanya masalah syafaat ini kira-kira dengan apa yang dikali oleh ahli kitab kejadian dan kembali. Asalnya di dalam syarah di sini tidak terlalu, cuma biasanya sendiri tadi tentang masalah penetapan apa yang diingkari oleh ahli kitab. Baik, kita lihat di sini. Imam Al-Bahari ketika menyebut tentang masalah syafaat, beliau hanya menyebut syafaat Nabi untuk orang yang berdosa. Kemudian syafaat di atas sirat, di atas jembatan. Syafaat ada yang dikeluarkan dari neraka jahannam. 3 jenis syafaat yang tersebut. Kenapa? Tapi di antara syafaat yang dihindari oleh ahli bidah, mereka beliau hanya terbatas menyebut hal tersebut. Bukan 3 saja, tapi 8 jenis syafaat yang disebut oleh para ulama kita di dalam masalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maksudnya syafaat itu tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga untuk seluruh para nabi. Dan bukan untuk para nabi saja, tapi juga masuk di dalamnya para siddiqin, as-salihun, wasyuhada, dan ulama. Mereka juga memberi syafaat. Itu diterangkan dalam beberapa riwayat hadis. Para mereka memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, para orang beriman memberi syafaat, dan juga yang terfirun aliman fil ard tentang para malaikat. Nah, tapi di sini perlu diingat, Imam Al-Bahari memberikan isyarat juga ke sana. Kata beliau, walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsir fi man yasha. Dan bagi Allah setelah itu keutamaan yang sangat banyak bagi siapa yang Allah kehendaki. Keutamaan yang sangat banyak. Setelah semua memberi syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya keluarkan dari api neraka siapa yang ada di dalam dalilnya keimanan sebesar darah atau sebesar bur, maka dikeluarkan. Kemudian diminta lagi, siapa yang punya keimanan sebesar darah, dikeluarkan. Sampai disebut akhir kali, orang yang paling terakhir keluar dari neraka, ada orang yang keluar dari neraka dalam keadaan merana. Nah, dia memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dari neraka. Dan saya tidak akan meminta permintaan lain selain dari itu. Maka dikabulkanlah permintaannya, dia pun dikeluarkan dari neraka. Begitu keluar dari neraka, dia melihat surga dari kejauhan. Tak lama, setelah itu akhirnya berdoa lagi. Ya Allah, dekatkanlah saya di surga. Saya tidak mempunyai permintaan kecuali itu. Maka dikatakan wahai betapa khianatnya kamu anak Adam. Tadi kamu ingin kamu mengatakan tidak akan minta lagi. Akhirnya dia ulangi lagi doanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nama kuburan dikabulkanlah doanya tersebut. Dekatkan di surga. Begitu melihat surga ya, dengan penuh kenikmatannya, tak lama tak tahan lagi. Berucap, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Masukkanlah saya ke dalam surga. Maka diucapkan ucapan yang sama, dan Allah mengabulkannya, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Maka dikatakanlah kepadanya, sekarang kamu berhayal. Apa yang kamu inginkan? Berhayal. Itu berhayal, berhayal, berhayal, berhayal. Terus berhayal lagi, terus berhayal, berhayal. Sampai habis hayalannya. Karena sudah, seputus sudah, habis sudah lama sekali. Kata Allah firman, untuk kamu apa yang kamu hayalkan, dan seputus kali lipat bersama lagi. Nah, ini keutamaan, Allah subhanahu wa ta'ala ini disebut, yang paling terakhir, keluar dari neraka. Ya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, jadi kadang bagi Allah, setelah itu, tafadhulun katsir. Keutamaan yang sangat banyak, iman yang syah, pada siapa yang Allah kehendaki. Ini syarat bahwa syafaat itu dengan dua syarat. Ada syaratnya, seorang mendapat syafaat. Ya. Syarat yang pertama, seorang mendapat syafaat, Allah mengizinkan bagi orang yang memberi syafaat untuk memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat, orang-orang mukmin memberi syafaat. Mereka tidak mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Allah Allah mengizinkan, maka mereka memberi syafaat. Lalu, itu pertama, ada izin dari Allah. Syarat yang kedua, orang itu mendapat syafaat, apabila yang diberikan syafaat ini atau dimintakan untuknya syafaat, itu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keluar darinya orang kafir, orang kafir tidak diridhoi. Terkhusus pada Abu Thalib, itu kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Nah, jadi syafaat itu dengan dua syarat, dengan izin Allah dan dengan riba Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, "Akan min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda." Dan betapa banyak dari para malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridha. Ya. Maka syafaat itu adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala.